الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن شاء الله kalau tidak salah, insya Allah setiap malam Ahad kita akan baca Kitabul Adab Suhbah wal Ukhuwah wa Ma'asyiratul Khalq wa Nahwi Dzalik, yaitu kitab tentang adab-adab pertemanan dan persaudaraan dan pergaulan dengan makhluk dan semisal itu, yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah. Kata beliau di dalam kitab Adab Suhbah wal Ukhuwah, i'lam anna al-ulfah samaratul husnul khuluq. Ketahuilah bahwasannya yang namanya persatuan itu adalah buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruq samaratun su'ul khuluq. Sedangkan kebalikannya, kebalikan dari bersatu yaitu perpecahan, adalah buah dari jeleknya akhlak. Kenapa demikian? Disebutkan oleh beliau, li'anna husnul khulqi yujibu tahabub wa tawafuq. Karena yang namanya akhlak yang baik, yaitu akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak terhadap Allah, ma'allah, akhlak terhadap Rasulnya, akhlak terhadap Al-Quran, akhlak terhadap Sunnah, akhlak terhadap sa'iri min syari'atillah, dan juga akhlak kepada makhluk, pemerintah, ulama, dan juga saudara-saudara yang muslim, akan mengharuskan untuk ia saling mencintai. Dan adanya tawafuk, adanya kesepakatan, itu mesti. Yang namanya akhlak yang baik akan mengajak pelakunya untuk dia saling sayang, menyayangi, dan juga mencintai. Adanya saling pengertian, adanya tanazul, iya, dengan adab tutur kata yang sopan, iya, lapang dada menerima, iya, apa yang terjadi ketika khilaf di antara saudaranya, tidak su'udzon, selalu husnudzon kepada saudaranya. Sedangkan wasu'ul khalqi yasmuru tabaqut wa tadabur. Kebalikannya, kejelekan akhlak akan membuahkan saling bermusuhan, saling membelakangi. Iya. Contohnya saja su'udzon. Kalau masing-masing kita su'udzon, maka tidak akan ketemu. Yang ada adalah prasangka buruk. Tidak akan saling bisa memahami. Yang ada adalah kecurigaan. Tidak ada kepercayaan. Nah, ketika seseorang saling hasad satu sama lain, maka yang ada adalah iri, dengki, ingin mengalahkan satu sama lainnya, tidak mau tersaingi. Ini kalau akhlak jelek. Wala yakhfa ma fi husnul khuluq min al-fadl. Dan tidaklah tersamarkan bahwasanya di dalam akhlak yang baik terdapat padanya keutamaan. Wal ahadits dalalah ala dzalik, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Waqad ra'a min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min shay'in asqal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnul khuluq atau khuluq. Rawahu Tirmidzi wassahahu, dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Dan semua telah diriwayatkan dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada seorang mukmin di hari kiamat nanti dibandingkan akhlak yang baik. Jadi merupakan akhlak yang baik adalah salah satu asbab seseorang masuk jannah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin akhlak beliau pada Al-Qur'an. Berarti akhlak itu merupakan cerminan agamanya seseorang. Kenapa demikian? Karena akhlak itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Yang seluruh Al-Qur'an itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqu Al-Qur'an. Bahwasanya akhlak yang baik tentunya akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka dari sini menunjukkan baik tidak seseorangnya itu ditinjau dilihat dari akhlaknya. Karena akhlak itu adalah cerminan dari agama seseorang. Makanya ketika seorang pemuda ingin meminang, mencari pasangan hidupnya, maka yang dipilih oleh Rasulullah SAW dilihat agamanya. Kalau tidak, taribat yadak, maka dia akan celaka. Kenapa disebutkan ad-din? Karena di dalam agama itulah akhlak. Maka seseorang ketika memilih wanita yang dia saliha, baik agamanya, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Maka ditinjau baik dan tidaknya seorang dari akhlaknya, karena akhlak merupakan agama seseorang. Makanya di sini disebutkan dalam hadis timbangan yang paling berat di yaumul qiyamah pada diri kaum mukmin, seorang yang mukmin, adalah akhlak yang baik. Wa fi haditsin akhar, inna man ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlaqa wa inna man abghadukum ilayya wa ab'adukum minni majlisan musawwikum ahlaqa. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sahih disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, sesungguhnya orang yang aku paling cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku duduknya nanti yaumul qiyamah adalah orang yang ahasinukum ahlaqa, orang yang dia terbaik akhlaknya. Dan sebaliknya, sesungguhnya orang yang paling aku murkai, yang aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku adalah orang yang musawikum ahlaqa, orang yang paling jelek ahlaknya. Wa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yadkhulu an-nasul jannah faqal taqwallah wa husnul khuluq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapakah yang paling atau perkara apa yang paling banyak yang menyebabkan manusia itu masuk jannah. Faqal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah, takwa kepada Allah. wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik. Naam. Wa ammal mahabbatu fillahi ta'ala fa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh wa dhakara minhum wa rajulan tahaba fillah istama'a ala dhalik wa tafaraqa alayhi. Dan yang termasuk akhlak yang baik adalah seseorang ketika saling mencintai karena Allah, dia berteman karena Allah, dia memilih pasangan hidup karena Allah, dan berpisah juga karena Allah, bukan karena amrun dunia, bukan karena perkara dunia, bukan karena tidak senang, dia tidak kebagian jatah dari masalah dunianya, bukan karena dijalin ukhuwah pertemanannya itu, bukan karena pertemanan bisnis, bukan karena pertemanan karena kesukuan, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan langgeng persahabatannya, persaudaraannya, pergaulannya. Di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Disebutkan di antara mereka adalah rajulani tahaba fillah. Naam. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan juga berpisah karena Allah. Nah, dan juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqat mahabbati lilmutahabbin fiyya wa haqqat mahabbati lilmutabadhilin fiyya wa haqqat mahabbati lilmutazawirin fiyya. Iya, pantaslah mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku, dan pantaslah dia mendapatkan kecintaanku, kata Allah, yang dia saling berkorban karena aku, dan pantaslah mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling berkunjung ziarah karena aku. Dan juga di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu urul iman an tahabba fillah wa tabghudu fillah." Nah, tali keimanan yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan murka karena Allah. Dan hadis ini banyak sekali menunjukkan bahwasannya al-ukhuwah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan saudara, memilih untuk kita teman-teman yang terbaik, persaudara-saudara yang baik, satu manhaj, satu akidah, satu istilahnya misi dan visi. Ya, misinya sama, ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ya, satu tujuan, karena ingin mendapatkan jannah Allah dengan mengikuti mandat ini. Maka jagalah pertemanan dan persaudaraan ini, jangan dihancurkan karena perkara-perkara yang rendah dari dunia. Karena pertemanan, persaudaraan yang Allah sudah pilih untuk kita ada mahal harganya dan tidak bisa dibeli dengan harta. Nah, Wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tafadhalu barakallahu fikum.